Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammada 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah jami'a. Walhamdulillah wa syukurillah adalah kata yang wajib untuk selalu kita ucapkan, kita panjatkan, kita sampaikan dalam setiap barakallahu fikum kesempatan dan peluang. Karena nikmat dan kasih sayangnya tak pernah lelah dan letih untuk menyampaikan kepada kita semua. Maka kita pun jangan pernah letih dan lelah untuk menyampaikan rasa syukur dan pujian kepadanya. Pada kesempatan malam hari ini, kita bersua dan berjumpa kembali di dalam majlis yang terhormat ini, majlis yang agung, majlis yang sangat-sangat istimewa, yaitu majalis al-ilm, yang menghadirinya adalah orang-orang mulia, orang-orang terhormat, manusia-manusia yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertindaklah dengan sikap terhormat di dalam majlis ini. Jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh dan konyol. Ya, ini bukan majlis guyon, dagelan, ya. Ini majlis terhormat, majlis yang mulia. Nah, maka bertingkahlah seperti orang-orang yang mulia dan terhormat. Ya, dan terpelajar, terdidik. Barakallahu fikum. Nah. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, masih seputar hukukul ya muslim war rahim wal jiwar tayyib wal malik wa nahwi dzalika. Terakhir kita membahas poin ziyadatut tauqir dzawil hayat. Kita harus bisa memberikan penghormatan, pemuliaan, respect kepada orang-orang yang memang memiliki kedudukan, kemuliaan dan keagungan. Kita lanjutkan. Wa minha, di antara hak sesama muslim yang lain adalah islahu dzatal baini, yaitu berupaya mengislahkan, mendamaikan pihak-pihak yang terpisah, yang terpecah, yang terbelah. Iya. Tayyib, yang lagi berseteru dan menderu. Maka sikap yang tepat, yang bijak, bukan malah kita mengompori, ya, nah, memanas-manasi, memprovokasi. Barakallahu fikum. Baik. Kalau itu sikapnya orang munafik. Lebih khusus lagi namanya nammam. Ya. Nah, jadi ketika ada teman kita yang lagi ribut dengan teman yang lain, ya kita berusaha untuk barakallahu fikum mendamaikan. Kita berusaha untuk membuat keduanya berbaikan. Sebisa mungkin, dan itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam, ya. Bukan malah kompori. Iya, memang si fulan itu, wah, parah itu anaknya itu memang. Hajar aja, Mas, nanti malam, ya. Nah. Orang udah pada tidur, kita geret kamar mandi, kita celupkan dalam bak mandi situ dia. Nah. Ya, itu ciri-ciri munafik. Ya. Namam ini suka ngompori. Barakallahu fikum. Ya. Jadi kalau temennya lagi ribut, berantem, paling tidak antum ikut mendamaikan. Iya. Atau memang pas lagi ribut ini. Ya, lagi baku pukul, baku hantam, ya, pak, berdepak, berdepak, ya kan. Nah, antum melongo saja diam gitu, ya. Barakallahu fikum. Atau malah, ayo, hajar, kasih backup. Jab kanan, jab kiri, uppercut, goal, gitu, barakallahu fikum. Nah, itu tidak bagus, ya. Malah melongo aja lihat temannya berantem. Ya, dipisah. Barakallahu fikum. Tidak berani, Ustaz, anak badannya kecil, nanti anak malah kena pukul. Nah, panggil yang badannya besar. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang suka nabrak-nabrak temannya kemarin itu, panggilin itu, ya. Nah, Mas, ini bagian antum baru pas ini, ya. Nah, antum bagian cocok ini misahin orang berantem. Barakallahu fikum. Tayyib. Paham? Ya, jadi kalau ada teman yang berantem, yang lagi ribut, ya, yang lagi barakallahu fikum berseteru, nah, berusahalah menjadi pihak yang mendamaikan, yang barakallahu fikum tayyib membuat keduanya perbaikan, bukan malah sebagai pihak yang mengompori. Kemudian wasitru auratil muslimin, termasuk hak sesama muslim juga adalah menutup aib, ya, sesama kaum muslimin. Bukan malah barakallahu fikum membongkar atau menjadikannya bahan perbincangan dan perguncingan. Nah, wa'lam, kata beliau, annahu man ta'ammala sitrallahi ta'ala 'alal usad fid dunya iqtada bilutfihi. Ini hikmah yang beliau sampaikan terkait dengan menutupi aurat orang. Ya, salah satu angle, sudut pandang yang akan semakin menginspirasi kita, memotivasi kita, menyemangati kita untuk tidak suka mengumbar aib orang lain atau menggunjingkan aib orang lain. Ketahuilah, kata beliau, barang siapa yang merenungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berusaha menutupi aib para pelaku maksiat, para pelaku dosa di dunia, maka dia akan meniru, meneladani kelembutan Allah. Artinya Allah saja adalah zat yang harusnya paling marah, ya kan? Paling murka. Bayangkan tiap hari dia melakukan kebaikan pada manusia 24 jam non-stop. Tapi anak manusia membalasnya dengan maksiat, dengan dosa. Ya kan? Nah, tentu Allah sangat pantas untuk marah, sangat pantas untuk murka. Tapi Allah selalu bersikap baik kepada hamba-hambanya. Iya. Berlembut hati dengan mereka. Nah, tidak Allah beberkan, tidak Allah pamerkan, tidak Allah bongkar itu kelakuan dosa anak manusia. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Padahal mungkin bagi sebagian pihak ya, untuk memberikan efek jera, membongkar aib orang itu barakallahu fikum menjadi salah satu cara katanya ya. Nah, biar kapok. Misal diumumkan ini si fulan begini dan begitu. Barakallahu fikum. Nah, setiap ada orang yang melakukan dosa dibongkar aibnya di depan massa. Barakallahu fikum. Nah. Mereka menganggap itu sebagai salah satu solusi untuk memberikan efek jera. Tapi Allah tidak menggunakan gagasan dan ide seperti itu. Justru Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukum yang begitu sangat melindungi privasi dan kelemahan hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Na'am. Baik. Khususnya bagi mereka-mereka yang jatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Ya, nah. Para perampok itu barakallahu fikum. Iya. Kalau mereka tidak tertangkap, iya. Baik. Kalau mereka berhasil lolos, kemudian mereka barakallahu fikum bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka diterima tobatnya. Nah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Satu contoh lagi di sini. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala begitu melindungi hamba-hambanya yang melakukan dosa. Allah jaga kehormatan mereka. Fa innahu ja'ala syahadata fi zina ayyashhada arba'atun minal udul annahum syahidu dzalika kalmil fil muqhulati hadza la yattafiq. Contoh bagaimana Allah itu begitu sangat melindungi kehormatan hambanya. Allah menjadikan ya suatu ketetapan hukum syariatnya, barakallahu fikum, harus adanya saksi. Ya. Bagi mereka-mereka yang ingin memasukkan delik hukum orang yang berzina. Artinya kalau dia ingin membawa kasus perzinaan seseorang ke ranah hukum, ya, ke meja hijau, kalau dalam syariat Islam, dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Dan bukan sembarangan, 4 orang saksi ini udul. Orang-orang yang dikenal adil, bagus, baik agamanya, bukan dikenal sebagai pembohong. Barakallahu fikum. Bahwasanya 4-4-nya ini menyaksikan mil fil mukhulah. Ini kinayah. Ya. Mil itu tahu ya, yang gagang celak itu. Paham ya? Nah, yang ada kayunya itu, kayu celak itu. Tapi mukhola itu wadahnya. Ketika apa gagang celak itu masuk ke dalam wadahnya. Itu kinayah dari yang namanya jima. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau orang Indonesia, kinayahnya timba masuk sumur. Nah, paham ya? Artinya empat-empatnya ini memang harus menyaksikan kejadian yang mengerikan itu. Barakallahu fikum. Nah, karena bagi orang adil itu mengerikan, tapi bagi orang ahli ma'asi itu mengasyikkan. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib, ya. Tayyib. Dia menyaksikan kejadian itu empat-empatnya. Semuanya lihat timba masuk sumur, celak masuk wadahnya. Ya. Kalau satu ragu atau satu enggak menyaksikan, sudah selesai dia datang. Ya. Nah, cuman tiga saja, konsekuensinya yang mengadukan ini kena hukuman cambuk. Ya. Nah, barakallahu fikum. Hadza la yattafiq, kata beliau. Syarat seperti ini tuh susah untuk diterapkan. Ya, bagaimana orang lagi ada kejadian kayak itu, masa dia sendirian terus undang kawannya. Lihat, dia ada tuh kan, astagfirullahalazim. Iya. Nah. Biar apa? Biar orang ini kena hukuman. Nah. Barakallahu fikum. Susah, kata beliau. Iya. Baik. Apalagi kejadiannya tengah malam, nyari orang di pos kambling gitu. Datang empat orang, tahu-tahu sudah selesai. Iya, barakallahu fikum. Nah. Wah, enggak jadi deh. Susah, kata beliau. Nah, padahal satu orang saja itu sudah cukup sebenarnya ya, untuk membuktikan kalau benar-benar timba masuk sumur, celak masuk wadahnya. Udah cukup. Nah, tapi Allah, karena Allah ingin menjaga kehormatan dan privasi seorang muslim, gak bisa. Biar apa? Biar yang ngadukan itu mikir-mikir kamu melaporkan. Kalau cuma dia sendiri, itu namanya dia pengen dicambuk. Paham ya? Nah, akhirnya kalau dia enggak punya kesempatan empat orang saksi, sudahlah, itu urusan dia sama Allah. Akhirnya apa? Lewat. Nah, coba perhatikan bagaimana Allah itu begitu sayang kepada manusia, begitu sayang kepada hambanya yang muslim dan muslimah. Allah ingin tutupi, Allah ingin barakallahu fikum lindungi kehormatan mereka. Tapi memang anak manusia itu yang enggak tahu diri kadang. Ya, Allah sudah baik mungkin ya, mereka malah pamer. Nah, Allah sudah membuat dia tertutupi aibnya, malah dia pamerkan. Dia pasanglah di status WA-nya, status IG-nya, barakallahu fikum. Nah, kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Makanya Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku, umat Islam itu akan selalu dimaafkan oleh Allah. Iya. Nah, illal mujahir. Kecuali orang-orang yang terang-terangan pamer maksiat yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan, itu banyak sekali zaman sekarang. Iya. Nah. Anak-anak manusia yang pamer dengan apa? Maksiatnya, bangga dengan dosanya. Barakallahu fikum. Nah, ya, pantas kalau Allah marah. Wong Allah berusaha menyembunyikan, ditutup rapi-rapi, enggak ada yang tahu. Kalau ada yang berusaha bongkar-bongkar, Allah perketat syaratnya, ya kan? Nah, biar manusia enggak suka bongkar-bongkar aibnya orang. Diperketat sama Allah. Nah, ini anak manusianya enggak tahu diri, malah dia sendiri yang bongkar-bongkar. Nah, sehingga pantas kalau Allah sangat marah, tidak berkenan mengampuninya. Barakallahu fikum. Wa man hadza atharu karamihi fid dunya yurja minhu dzalika fil akhirah. Maka barang siapa sedemikian rupa pengaruh kemuliaan sikapnya itu di dunia, maka tentu diharapkan dari dia di akhirat kelak. Nah, sikap kemuliaan dan kebaikan hatinya. Barakallahu fikum. Artinya kalau Allah saja yang sebenarnya yang paling terluka, yang harusnya paling apa? Kecewa, ya kan? Yang paling marah dibegitukan sama hambanya, tapi Allah malah menutupi, menyembunyikan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya masa kita yang belum seberapa tersakiti, belum seberapa kecewanya, malah ingin membeberkan atau membongkar aib-aib tersebut. Harusnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah saja bisa, mengapa kita hanya sebagai hamba tidak bisa? Barakallahu fikum. Nah, itu satu sudut pandang barakallahu fikum yang beliau sampaikan yang bisa memperbesar jiwa kita, memperlapang dada kita untuk menyembunyikan ya aib-aib saudara-saudara kita barakallahu fikum. Wa minha ayat taqiya mawadhi'at tuhami, termasuk juga barakallahu fikum. Dalam hal ini adalah dia menjaga dirinya dari tempat-tempat tertuduh. Dia sebisa mungkin menjauh dari tempat-tempat barakallahu fikum tayyib yang tidak baik. Ya. Ya, memang dia ke situ tidak ada keinginan untuk melakukan barakallahu fikum hal-hal yang buruk. Ya. Nah. Tayyib. Tapi bagi orang yang akil, dia harus melihat efek dan dampaknya. Misal nih. Dia barakallahu fikum misal punya usaha donat gitu ya. Nah, jual donat. Baik. Menerima pesan antar, dipesan telepon. Masuklah telepon. Baik. Perempuan ini. Pak, pesan donat 20 kardus. Pelanggannya. Siap, Kak. Dikirim ke mana? Dikirim ke alamat ini. Ternyata itu alamat lokalisasi. Tahu ya? Alamat lokalisasi. Tahu enggak? Tempat orang-orang pekerja seksual. Atau klub malam lah. Barakallah. Antum suruh ngirim barang ke sana. Barakallah fikum. Nah. Tayyib. Iya. Daerah lokalisasi tempat dugem atau klub malam. Iya. Harus masuk situ. Enggak bisa enggak. Barakallahu fikum. Nah. Padahal antum kesana cuman ngirim barang. Paham ya? Tapi orang kan enggak tahu. Barakallahu fikum. Antum kesana kirim barang. Taunya lihat si fulan. Loh. Kok si fulan masuk tempat dugem? Atau orang pas lihatnya, antum pas keluar. Loh, si fulan kok keluar dari lokalisasi? Kenapa ini tuh? Tiba masuk sumur. Nah. Barakallahu fikum. Paham ya? Dia akan tertuduh. Dia akan dicurigai orang-orang. Orang enggak tahu dari awalnya seperti apa. Antum ke sana itu cuman kirim barang padahal. Nah, jadi kalau orang yang akil, barakallahu fikum, imma dia mengatakan, "Maaf, Kak, kalau kirim ke sana kita enggak bisa." Nah, terus gimana? Kakak ambil sendiri ke sini atau COD. Nah, ke alun-alun. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Dia suruh pegawainya yang perempuan yang barakallahu fikum yang ngirim. Gitu. Paham ya? Oh, enggak bisa kirim ke sini toh, Bang? Oh, enggak bisa, Kak, maaf. Nah. Paham ya? Karena itu akan membuat Anda masuk ke tempat-tempat tuhma. Jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Enggak apa-apa, Ustaz. Anak kan ke sana masuknya ya, pakai peci, pakai koko atau pakai jubah, pakai sarung, pakai sorban. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah enggak akan curiga. Iya, nanti antum dikira zamannya Gus Miftah. paham ya? Wah, iki pasti santri ini Gus Miftah ini suka masuk-masuk apa? Tempat-tempat dugem ini barakallahu fikum. Nah. Baik. Ya. Nah, maka kata beliau jangan ya masuk-masuk ke tempat-tempat seperti itu barakallahu fikum. Nah. Siyanatan liqulubin nas an su'idhanni bih. Ya, itu semua dalam rangka menjaga hati-hati masyarakat, hati-hati manusia, hati-hati umat dari berburuk sangka kepadamu. Karena mereka enggak tahu prosesnya dari awal tuh apa, kejadiannya seperti apa. Tahunya cuman lihat inti keluar dari tempat dugem. Lihat inti keluar dari lokalisasi. Orang langsung. Iya, barakallahu fikum. Nah, pikirannya mesti negatif. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, langsung jadi bahan pergunjingan viral itu. No, santri keluar dari sana. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Wa alsinatihim an ghibatihi. Juga untuk menjaga lisan-lisan masyarakat untuk menggibahi dia, untuk menggunjingkan dia. Sudah kalau sudah ramai di masyarakat, susah antum untuk memperbaikinya. Paham ya? Masyarakat itu sudah tahu inti keluar dari lokalisasi. Inti keluar dari tempat dugem. Nah, antum jelaskan sama si fulan. Ya, barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Ya, si fulan aja yang terima. Yang lain enggak tahu. Tahunya cuma wah, itu ya. Nah, apa itu santri kok keluar dari sana? Susah kalau antum membendung kalau sudah rami digunjingkan oleh penduduk masyarakat, susah. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Untuk memberikan klarifikasinya itu susah. Paham? Jadi kata beliau, jauhilah tempat-tempat apa? Tayyib tuhmah. Yang membuat Anda akan menjadi tertuduh, tersangka, dan dicurigai. Paham ya? Nah, jangan gegabah, jangan ceroboh. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah wa minha. Di antara hak yang lainnya adalah ayyashfa'a likulli man lahu hajatun minal muslimina ila man lahu indahu manzilah. Dia memberikan syafaat untuk setiap orang kaum muslimin yang memang memiliki kebutuhan, keperluan, hajah. Kepada orang yang memiliki kedudukan atau jabatan. Nah, kalau memang dia bisa menjadi perantara, barakallahu fikum, maka bantu. Ya, barakallahu fikum. Dan itu untuk hal-hal yang baik atau yang mubah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Wayas'a fi qada'i hawa'ijihim. Dan juga dia berusaha untuk menunaikan, membantu, menyelesaikan segala kebutuhan mereka. Jadi kalau ada teman yang minta bantuan kita, maka itu termasuk hak dia. Menggunakan jasa kita, barakallahu fikum, untuk membantunya. Ya. Nah, kalau kita memang tidak ada kebutuhan yang lebih mendesak atau keperluan yang lebih mendesak, maka harusnya kita dengan senang hati. Ya, membantu teman kita tadi, menolong teman kita tadi untuk menyelesaikan segala macam keperluannya. Barakallahu fikum. Nah. Dan itu sebagai sebuah kehormatan ya. Nah, kalau Anda dimintai bantuan dan pertolongan, itu anggap sebagai sebuah kehormatan. Nah, dari sekian banyak teman di pondok ini, beratus-ratus santri, kok dia memanggil antum? Kok dia minta tolong kepada antum? Nah, artinya apa? Antum terpilih untuk barakallahu fikum melakukan amal kebajikan tadi. Antum harus merasa terhormat ya, tersanjung. Barakallahu fikum. Nah, dari sekian banyak santri, dia meminta bantuan ana. Nah, artinya dia bisa diandalkan, artinya dia orang yang nyaman untuk dimintai bantuannya. Kenapa bukan si Alan, kenapa bukan si Fulan? Karena bisa jadi, barakallahu fikum, tidak nyaman bagi dia. Paham ya? Jadi kalau ada teman yang langsung menyampaikan ke antum, mas, ana minta tolong bisa. Kalau ana mampu, insya Allah bisa. Ya, temani ana ke GKB atau ke Gersik, ya, ana mau berobat. Oh ya, insya Allah bisa. Nah, barakallahu fikum. Jadi, kalau ada teman kita yang minta bantuan kita, itu sebuah kehormatan. Kalau kita enggak ada hal yang mendesak, jangan ditolak. Paham ya? Artinya Anda mendapatkan kehormatan tadi untuk bisa membantu. Makanya Nabi itu kalau dimintai bantuan, bahkan orang yang tidak dia kenal, beliau pernah di pasar itu tahu-tahu tangannya dipegang sama anak kecil, barakallahu fikum, anak perempuan, tayyib, kemudian digeret Rasul. Iya, nah, barakallahu fikum. Diminta untuk membantu dia menyelesaikan hajahnya. Sama Rasul ya diikuti. Dibantu. Nah, sahabat pada bingung. Ini anaknya sopo. Iya, nah. Kenal enggak? Tahu-tahu pegang tangan Rasul, diajak keliling pasar, menuhi segala kebutuhannya untuk belanja-belanja. Rasul ya manut aja. Beli apa lagi, Nduk? Iki, ya. Apa lagi? Iki. Nah. Iya. Barakallah. Padahal dia seorang Rasul. Ya, beliau seorang pemimpin, beliau seorang penguasa. Nah, beliau enggak merasa barakallahu fikum terganggu atau barakallahu fikum terhina. Nah, kalau biasanya kan kalau orang sudah tinggi jabatannya itu sudah terkenal ya, dimintai kayak gitu sama orang yang enggak kenal, siapa kamu? Ya kan? Nah. Ya paling pol dia akan mengatakan, "Mas Teddy, temenin anak ini." Ya kan? Dia akan nyuruh bodyguard-nya. Ya, barakallahu fikum. Nah, untuk apa? Menemani anak perempuan tadi belanja. Saya masih sibuk nih, ngurusin banyak masalah. Kamu temenin dia. Nah, barakallahu fikum. Rasul tidak. Ya, jadi intinya antum harus tanamkan. Kalau ada orang yang minta bantuan antum, berarti antum terhormat. Berarti antum apa? Terpilih. Antum dipandang dia, barakallahu fikum, menjadi orang yang baik, layak untuk dimintai bantuan. Ya. Sebisa mungkin antum bantu. Jangan dikecewakan, jangan ditolak. 6. Wa minha ayyabda'a bisalam kullu muslimin qabla ayukallimahu. Ini ketika kita berjumpa atau bertemu adabnya. Hendaknya dia yang memulai salam kepada setiap muslim sebelum dia berbicara. Ya, nah, jadi kalau ingin mengajak bicara seseorang atau barakallahu fikum ada kumpulan ya, kasih salam dulu, salam terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana Mas? Iya. Nah, ya. Apa ada yang bisa saya bantu atau mungkin ada yang bisa membantu saya? Nah, barakallahu fikum. Itu adab. Jadi sebelum kita bicara sama orang, kasih salam terlebih dahulu. Ya, nah. Wa minas sunnah al-musafahah. Termasuk sunnah juga, bukan hanya salam, tapi apa? Berjabat tangan. Ya, itu adab. Ketika ingin berbicara, assalamualaikum. Nah, salaman dulu. Ya, itu sunnah. Barakallahu fikum. Kalau banyak orangnya disalamin dulu semuanya. Nah, barakallahu fikum. Faqad ruwiya an Anasin radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal ma min muslimin iltaqaya fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibihi illa kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla ay yahdura du'aahuma wala yufarriqu baina aydihim hatta yaghfira lahumā. Nabi mengatakan tidaklah ada ya min muslimaini, ada dua orang muslim yang berjumpa kemudian salah satunya mengambil tangan temannya untuk berjabat tangan, ya, menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Melainkan hak, ya, sebuah keharusan barakallahu fikum atau sebuah ya hak bagi Allah Azza wa Jalla untuk hadir pada doa keduanya. Artinya untuk mengabulkan doa keduanya. Nah, jadi ketika ada dua orang muslim bertemu, berjabat tangan, menyampaikan salam, kemudian habis itu mereka saling mendoakan, nah, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Paham ya? Nah, jadi kalau lagi ngobrol, lagi berjumpa, itu jangan kosong dari saling mendoakan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Ngobrol, barakallahu fikum, ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ngobrol. Barakallahu fikum. Mungkin yang ini menyampaikan hajatnya. Barakallahu fikum. Mas, insyaallah ana tamat ini mau nikah. Ya, tayyib. Sudah ada calonnya. Nah, tayyib. Masyaallah, enak antum ya. Ya, nah, tetangga sendiri ternyata. Barakallahu fikum. Ya, sudah di ngobrol panjang lebar setelah mau selesai, ya, didoakan. Ya. Nah, yassarallahu umuraka. Semoga ya agenda rencana antum lancar, tayyib dan diberikan keberkahan. Amin. Nah. Loh, amin beneran antum ya. Nah. Dan tidaklah barakallahu fikum mereka berdua berpisah, tayyib, kemudian melepaskan kedua tangannya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk keduanya. Artinya, selama mereka berjabat tangan, itu menggugurkan dosa-dosa yang ada. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu keutamaan dari berjabat tangan, ya. Berjabat tangan dengan teman itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Nah, makanya ada teman-teman itu kalau salaman dilamain sama dia. Nah, yang lain udah mau ngelepas dia sama. Si, biar banyak dosa yang gugur ini. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu dia zahiri ya, barakallahu fikum. Nah. Karena dalam hadisnya demikian, iya, tayyib. Selama dia berjabat tangan itu, maka dosanya akan gugur, barakallahu fikum. Nah. Tidaklah dia melepas kedua tangannya sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni keduanya. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, idza safaha al-mu'minu al-mu'mina nazalat alaihima mi'atu rahmatin. Apabila seorang mukmin berjabat tangan dengan mukmin yang lain, maka akan turun pada keduanya 100 rahmat Allah. Watis atun watis una li abashihima wa ahsanihima khuluqan. Nah, 100 ini dibagi nanti, ya. 99 rahmat Allah tadi diberikan kepada mereka yang paling manis mukanya ketika bertemu, ketika berjabat tangan, yang paling menyenangkan senyumnya itu. Barakallahu fikum, benar-benar renyah, ya, benar-benar menyenangkan. Tayyib. Dan yang paling baik akhlaknya akan mendapatkan 99. Yang satunya yang tadi, yang mereka ketika berjumpa berjabat tangan dengan temannya muka datar atau cemberut atau acu tak acu. Itu cuma dapat satu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Yang dapat banyak, yang paling senang, yang paling bahagia, yang paling bagus akhlaknya ketika barakallahu fikum berjumpa dengan temannya. Nah, ya, abasyihimati yang paling manis mukanya. Yang paling barakallahu fikum menyenangkan. Baik. Hadis ini, hadisnya lemah ya. Disebutkan dalam taliknya itu riwayat Bihaqi dalam Syu'abul Iman. Tayyib. Termasuk hadis yang maudhu'ah, hadis yang palsu barakallahu fikum. Nah. Tapi secara makna sahih, ya. Orang yang ketika berjumpa dengan temannya, sahabatnya, saudaranya, dia yang paling antusias, paling menyenangkan, paling mengembirakan, paling bagus akhlaknya, itu yang paling banyak pahalanya nanti. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Pokoknya dia kalau dalam majlis itu, wah luar biasa akhsatu ini. Benar-benar dia melayani temannya. Ya, ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kelihatan, antusias gitu ya. Seneng, senyum, bahagia. Kemana aku? Mana bi khair ente gimana? Wah. Ya, nah, barakallahu fikum. Ana bawa ini gorengan ini barusan beli dari toko nih. Ayo makan, makan, makan, makan. Nah, barakallahu fikum. Ayo, gimana teman-temannya? Mau minum, mau minum. Minum ya. Minum, sini tak bikinin teh. Wah, bikin teh dia. Wah, tak bikin kopi. Wah. Nah, jadi mana sakit? Cangkir-cangkir mana? Wah, dituangi sama dia. Tayyib. Temannya minum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, minum. Udah habis. Tambah lagi ya. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Masya Allah. Nah, ini orang pahalanya paling banyak dalam majlis tadi. Paham ya? Sudah dia. Vibes-nya itu memang bikin hidup suasana. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau ada dia itu terasa hangat. Ya, terasa hidup. Terasa nyaman. Nah, jadi orang yang tadinya suram gitu ya dalam majlis tadi diem-dieman, gas, enggak seru barakallahu fikum. Nah, kalau pas dia datang itu wah, asik banget itu. Ya, nah mesti bawa makanan, nanti mesti dia bikinin minuman teman-temannya, dia akan menuangkan, menjamu teman-temannya. Nah, bagi dia itu senang. Membuat teman-temannya bahagia, membuat teman-temannya senang itu dia ada barakallahu fikum ya. Hormon endorfin itu ya barakallahu fikum. Nah, tayyib. Yang membuat dia bahagia. Nah, orang seperti ini selain itu akan membuat memang hatinya senang, pahalanya juga lebih banyak. Dibandingkan orang yang dalam majelis tadi dingin, kaku, ya pasif barakallahu fikum, diam saja gitu enggak semangat ya. Paling dapat satu tadi barakallahu fikum. Nah, tapi yang aktif ya berusaha untuk mencairkan suasana asyik itu, nah itu paling banyak pahalanya barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Wala ba'sa bitaqbili yadil mu'azzami fid din, kata beliau, tidak mengapa bagi kita untuk mencium tangan seseorang yang dimuliakan dalam agama seperti guru kita. Ya, orang tua kita barakallahu fikum, atau paman kita, orang-orang yang dituakan. Enggak apa-apa kita cium tangan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tabarrukan bihi dalam rangka barakallahu fikum mengambil berkah darinya. Wala ba'sa bil mu'anaqah. Demikian juga tidak mengapa bagi kita untuk merangkul. Ya, ketika berjumpa dengan teman itu mu'anaqah. Nah, kalau bahasa anak sekarang apa namanya? Cepika. Cepiki. Nah, barakallahu fikum ya. Merangkul. Nah, ini biasanya kalau mu'anaqah untuk teman yang lama tidak berjumpa. Ya, biasanya gitu adatnya. Atau dari perjalanan jauh barakallahu fikum, baru ketemu. Nah, Enggak, bukan tiap hari ketemu beliau, "Masya Allah, wihir, ye, ye, ye, ye," gitu ya, barakallahu fikum. Nah, itu terlalu lebay ya, barakallahu fikum. Nah, ya, terlalu apa? Berlebihan. Tiap hari ketemu gitu ya, barakallahu fikum. Mu'anaqah ini biasanya kalau yang lama tidak berjumpa. Barakallahu fikum. Nah. Wa ammal akhdhu birrikab li tawqiril ulama faqad fa'ala dzalika Ibnu Abbas bi Yazid ibni Tsabit radhiyallahu anhuma. Adapun kita menuntun kendaraan seseorang ulama dalam rangka menghormatinya, itu boleh kata beliau sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas terhadap Zaid bin Tsabit radhiyallahu an. Ya, padahal mungkin secara nasab ya Ibnu Abbas lebih mulia, barakallahu fikum. Makanya ketika Zaid bin Tsabit naik kuda, beliau di bawah dituntun sama Ibnu Abbas. Ada orang yang protes. Ya, lo ente kok di bawah? Ente itu mulia, ente itu terhormat. Ya, paling enggak sejajar lah. Nah, enggak, kata beliau. Beginilah kita diperintahkan untuk menghormati para ulama, para alim. Nah, barakallahu fikum. Baik, itu merupakan cara kita untuk menghormati para ulama, barakallahu fikum. Wal qiyamu ala sabil ikram li ahlil fadli hasanun, kata beliau. Bangkit untuk memuliakan orang-orang yang memiliki keutamaan adalah sesuatu yang bagus. Wa ammal inhina famanhiyun anhu. Adapun ya, merunduk sebagai bentuk penghormatan itu dilarang. Ya. Nah, seperti orang-orang Jepang kan gitu ya. Kalau orang Jepang untuk menghormati tamunya mesti dia merunduk. Itu kalau dalam Islam enggak boleh. Ikhwan ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka ya, kalau kita yang paham, barakallahu fikum, ya ketika kita berhadapan mungkin dengan teman atau klien kerja dari orang Jepang, ketika berpisah dia gini, ya kita barakallahu fikum enggak ikut begini ya, tapi wah, gitu ya. Tayyib. Menunjukkan apa? Ya itu masing-masing ada kebudayaan ya. Insya Allah sering menghormati mereka. Nah, ini artinya sebuah kehormatan bagi kami untuk menyambut kalian. Paham ya? Jadi enggak ikut-ikutan gini. Karena di dalam agama kita enggak boleh memberikan penghormatan dalam bentuk menunduk tadi. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Baik. Sebagian mereka mengkritisi ketika kita menyikapinya dengan gini, gitu ya. Nah, ketika tamu tadi atau klien kerja orang Jepang gini, kita gini. Nah, kata mereka itu kayak orang Hindu gini itu ya. Nah, ya atau orang Buddha, barakallahu, penghormatan mereka begini kan. Taib. Ya, kalau Islam ya gini atau gini. Nah, barakallahu fikum. Memegang bagian dada sebelah kiri ya, jantungnya, artinya sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa tayyib melayani dan barakallahu fikum menjamu kalian. Nah. Wallahu taala alam bisawab.